dari kesyirikan, ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Hanif itu artinya ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid, itu hanif. Hanifiyah yaitu al-ma'il anasyirk qasdan ila tauhid. Jadi berpaling dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Bahwasanya hanifiyah berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid itu adalah milahnya Ibrahim. Milah artinya ajaran, agama, agamanya Ibrahim. Bagaimana milahnya Ibrahim? Dijelaskan di sini milahnya Ibrahim yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Wabizalika, dan demikianlah. Wabizalik, dan demikianlah. Amarallahu, Allah memerintah. Jami'an nasi, semua manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuknya. Jadi bahwasanya hanifiyah agamanya Ibrahim, engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Demikianlah Allah memerintahkan semua manusia dan ia menciptakan untuknya, menciptakan mereka untuknya. Untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Lemir haknya kembali kepada ibadah lillahi wahdah. Laha ay ibadah lillahi wahdah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sekarang kita lihat artinya. Ayat ini insyaallah semuanya sudah hafal. Ayat ini termasuk yang sering dibacakan, yang sering disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang maknanya bagaimana? Ayat ini tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Sekarang maknanya kita lihat. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Yang dikatakan ya'budun yuwahhidun. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Di sini yuwahhiduni. Agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka mentauhidkan aku. Yuwahhiduni. Makna ya'budun yuwahhiduni. Mereka mentauhidkan aku. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Dan perintah Allah yang paling besar, a'zam. Perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu tauhid. Jadi perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Yaitu tauhid itu beribadah hanya kepada Allah. Ifrad itu artinya menunggalkan Allah. Allah itu satu. Dalam ibadah hanya Allah saja. Jadi maksudnya wa huwa ifradullah bil ibadah artinya beribadah hanya kepada Allah. Jadi kita artikan ifradullah bil ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Yang dikatakan tauhid itu ialah beribadah hanya kepada Allah. Wa'azamu ma naha anhu, wa'azamu ma naha anhu, larangan yang paling besar. Larangan yang paling besar yang Allah larang kepada hambanya, yang paling besar. Larangan yang paling besar, a'azamu ma naha anhu, arti larangan yang paling besar, asyirku, yaitu syirik. Jadi larangan yang paling besar yaitu syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah. Dakwah di sini bisa berarti doa, bisa juga berarti beribadah. Beribadah kepada selainnya bersama Allah. Beribadah kepada selainnya, ghairihi kepada selainnya, ma'ahu bersamanya, bersama Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya firman Allah ta'ala, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah, dan tidak boleh kamu berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh kamu menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi begini maknanya. Jadi yang terakhir ini, yang terakhir dari fasal, yang terakhir dari muqaddimah usul salasa, dijelaskan oleh mu'allif bahwa hanifiyah millahnya Ibrahim, yang Nabi SAW selalu dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, fattabi' millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Atau sekian banyak ayat yang menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Dijelaskan millahnya Ibrahim, inti dari millahnya Ibrahim itu ialah an ta'budallahu wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan dengan ikhlas karena agamanya. Disebutkan di sini millah Ibrahim oleh muallif untuk mengingatkan juga kepada orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pada zaman Nabi Muhammad itu sudah kenal yang namanya millah Ibrahim, sudah kenal. Sudah kenal agamanya Ibrahim. Makanya orang-orang musyrik Makkah itu mereka melakukan haji. Ya, orang Islam yang belum haji itu kalah dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik haji. Mereka tiap tahun mereka haji. Mereka tiap tahun haji. Orang-orang musyrikin. Dia tawaf di Ka'bah. Mereka juga wukuf. Mereka melakukan ibadah seperti haji. Karena mengikuti millah Ibrahim. Cuma beda. Dalam beberapa hal beda. Seperti tawafnya mereka telanjang. Yang laki dan perempuan telanjang. Kemudian mereka tawafnya beribadah atau menyembah patung. Maka Nabi selalu diingatkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau mereka katakan bahwa mereka mengikuti millah Ibrahim, mestinya mereka mentauhidkan Allah. Maka diingatkan di sini, yang dimaksud dengan millah Ibrahim, engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Tidak berbuat syirik. Ibrahim tidak menyembah patung. Sedangkan orang-orang kafir itu menyembah patung. Musyrikin menyembah patung. Kalau ditanya kenapa kamu sembah mereka, jawabannya seperti disebutkan dalam surah Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka anggap sebagai wasilah. Nah, kejadian kaum musyrikin diingatkan lagi oleh mu'alif pada masanya. Pada masa mu'alif yang menulis kitab ini, tahun 12 Hijriah, pada abad ke-12 Hijriah, tahun 1200 Hijriah, itu di daerah Hijaz, sekitar Mekah itu banyak orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Seperti yang kita lihat sekarang di dunia Islam, kecuali di Hijaz, artinya di Mekah, Madinah, itu bersih sudah. Jadi pada waktu itu, pada mu'alif menulis kitab ini, itu kubur disembah, kubur dibangun, dipasang kelambu, dipasang segala macam. kemudian pohon disembah, batu-batu disembah. Nah, diingatkan lagi kepada mereka, bukan demikian beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu, yaitu hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyembah kepada yang lainnya. Meskipun mereka jadikan sebagai wasilah, yang sampai hari ini masih ada, tapi tidak di negeri Tauhid. Kita lihat mereka menjadikan kiai, pewali, atau habib, atau orang yang dikubur itu sebagai wasilah kepada Allah. Pada hakikatnya mereka beribadah, menyembah kepada kubur-kubur itu. Ini yang demikian ini syirik. Kalau Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milah Ibrahim, dan umat Islam juga disuruh mengikuti milah Ibrahim, yaitu milahnya Ibrahim, beribadah ikhlas kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan yang lainnya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Allah memerintahkan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah ciptakan manusia untuk itu. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia ini seperti ayat surah Dzariyat 56 ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu jarang sekali orang menjelaskan dengan makna tauhid. Lebih banyak mubalig atau khatib menyebutkan "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun" ibadah secara umum. Padahal intinya dari ibadah Allah ciptakan manusia untuk bertauhid kepada Allah. Bukan sekedar ibadah. Silakan mau ibadah bagaimananya terserah. Tidak. Yang pokok diciptakannya jin dan manusia supaya beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah kepada yang lain. Yang nanti akan dijelaskan. Di antara yang termasuk ibadah itu berdoa, tawassul, istighatsah, menyembelih, bernazar, minta tolong, dan segala macam, termasuk dari macam-macam ibadah, termasuk ya sholat, puasa, segala macam, itu hanya dilakukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tapi kenyataan yang ada, kita lihat banyak kaum muslimin memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Nah, perbuatan yang seperti ini perbuatan syirik. Syirik yang seperti ini bukan syirik kecil, tapi syirkun akbar. Sedangkan syirkun akbar, akibatnya dosa orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Orangnya kekal dalam neraka. Semua amalannya hapus. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Jadi ini yang harus kita bahas, karena ini yang pokok. Makanya di sini disebutkan bahwa perintah Allah yang paling besar, jadi kalau kita melaksanakan kewajiban, kewajiban yang paling besar yang kita laksanakan hanya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu ibadah yang paling besar. Jadi kalau kita sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, yang paling besar kita bertauhid kepada Allah. Seandainya seseorang ada masuk Islam, kemudian dia bertauhid kepada Allah, kemudian meninggal dunia, jannah balasannya, surga. Masuk Islam, mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada yang lain, kemudian meninggal dunia, jannah. Kalau dia bertauhid kepada Allah. Karena fadilah daripada tauhid. Seperti disebutkan dalam hadis yang diistilahkan dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kalau seandainya hambaku membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, kemudian mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, artinya dia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka aku akan mengampunkan dosa mereka. Itu fadilah daripada tauhid. Kalau dia bertauhid kepada Allah, meskipun dia berbuat dosa-dosa besar, itu masih mungkin untuk diampunkan dosanya. Tapi dosa selain syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Jadi selain daripada syirik diampunkan, tapi kalau syirik itu sendiri tidak akan diampunkan oleh Allah. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah mengampuni dosa, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah mengadakan dosa yang besar. Dalam surah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dengan sesat, kesesatan yang jauh. Dalalam da'ida. Dia setelah sesat dengan kesesatan yang jauh. Makanya perintah Allah yang paling tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, bertauhid kepada Allah. Jadi umpamanya ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia haji. Tapi masih dengan istilah minta dikubur. Ziarah, boleh ziarah kubur. Ini sudah saya bahas waktu itu. Ziarah boleh, tapi ya sekarang istilah ziarah itu orang minta dikubur. Minta dengan menyebut namanya. Dan menyebut nama-nama apakah itu wali atau segala macam yang mereka anggap sebagai orang yang terhormat. Kemudian mereka sebut, mereka minta keperluannya. Apakah mereka itu kurang rezeki, atau jodoh, atau karena penyakit yang tidak pernah sembuh. Kemudian mereka minta. Yang seperti ini syirik. Yang seperti ini syirik. Dan yang seperti ini harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi larangan yang terbesar yang harus dijauhkan oleh seorang hamba yaitu syirik. Jadi kalau kita mendakwahkan orang, kita mendakwahkan orang, dari apa yang dilakukan, yang semua dilarang, kita bisa lihat. Jadi umpamanya dia syirik, tidak sholat, dia minum khamar, dia melakukan yang lain. Yang pertama kali kita jelaskan yaitu tentang syiriknya, bahwa syiriknya tidak boleh. Jangan terbalik. Kalau banyak kaum muslimin terbalik, yang syiriknya tidak diingatkan, yang lain diingatkan. Ini salah. Kemudian juga masalah perintah. Perintah juga begitu. Dalam masalah perintah, yang pokok, yang pertama tauhid, sebelum yang lainnya. Maka itu yang harus kita anjurkan orang bertauhid. Suruh ngaji, ya ngaji tentang masalah akidah, itu yang pokok sebelum yang lain. Karena yang demikian ini fardu ainin. Saya sudah jelaskan dulu. Fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang banyak dituntut oleh kaum muslimin, fardu kifayah. Fardu ain itu sisa-sisa waktu. Fardu ain kalau sudah ngantuk, capek, baru melaksanakan fardu ain. Tapi kalau yang kifayah, nomor satu. Itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi tentang dalil bahwa kita tidak boleh berbuat syirik, ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Dalam surah yang lain, ayat yang lain yang sering dibawakan dan insya Allah hafal ayat. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Itu kaitannya juga dengan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu tidak boleh kamu menyembah, tidak boleh kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana. Dan hendaklah kepada orang tua itu kamu berbuat baik. Dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra 17 ayat 23. Jadi ini yang pokok dakwahnya atau milahnya Ibrahim, dan ini yang pokok dari dakwahnya para nabi, para anbiya, dakwahnya ini agar umatnya bertauhid kepada Allah dan menjauhkan syirik. Kemudian kita lanjutkan. Fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu al insani ma'rifatuha. Fa'idha qidalak, apabila dikatakan kepadamu, mal usulus salasah, apa yang dimaksud dengan usul as-salasah? Jadi tiga pokok yang utama, al-usul as-salasah, tiga pokok yang utama, allati yang yajibu alal insani ma'rifatuha, yang wajib atas manusia mengetahuinya. Jadi yang wajib atas manusia ini mengetahuinya apa saja. Kalau ada yang bertanya kepada kamu, apa tiga pokok yang utama yang wajib atas manusia mengetahuinya? Fakul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu, mengenal seorang hamba, mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kayak pelajaran anak kecil, ditanya dan dijawab. Tapi justru ini pokok, bahkan cocok untuk semua. Artinya baik untuk orang muda, anak kecil, orang tua, ini cocok. Laki perempuan cocok pembahasan tentang masalah tauhid. Al-aslul awal ma'rifatur rabbi, pokok yang pertama yaitu mengenal Rabb, mengenal Allah. Fa idza qila lak man rabbuka, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu man rabbuka, siapa Rabb kamu? Faqul rabbiyallahu alladhi rabbani, faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa ay siwahu. Apabila ada yang bertanya kepadamu, siapa Rabb kamu? Katakan, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku. Rabbani artinya yang telah memelihara aku. Wa rabba jami'al alamin, dan telah memelihara semua alam dengan nikmatnya. Rabba yurabbi, itu bermakna memelihara, mendidik. Itu rabba yurabbi, yang masdarnya terbiah. Jadi Allah, Rabbku yang telah memelihara aku dan memelihara sekalian alam, bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Artinya, kalau kita artikan dengan enak, wa huwa ma'budi artinya dialah yang aku sembah. Begitu. Wa huwa ma'budi, dialah yang aku sembah. Dialah yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa, laisa li, laisa tidak, li bagiku, artinya tidak ada bagiku ma'budun sesembahan siwahu selainnya. Laisa li, tidak ada li bagiku ma'budun sesembahan siwahu selainnya, artinya tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Jadi hanya Allah saja yang aku sembah, yang lain tidak. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya yaitu firman Allah ta'ala, segala puji bagi Allah rabbul alamin, Rabb yang mempunyai sekalian alam. Wa kullu man siwallahi alamun, wa kullu man siwallahi alamun, wa ana wahidun min zalikal alam. Wa kullu, dan tiap-tiap man, siapa saja siwallah selain Allah alam, artinya termasuk alam, dan aku salah seorang dari alam itu. Ringan, seperti pelajaran anak-anak. Maksudnya begini, Allah, ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin dan yang sering diucapkan, alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan ini segala puji bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan pujian dalam ayat itu? Allah Rabbul Alamin, Allah sebagai Rabb, artinya itu pencipta, Razik, Malik, Mudabbir, itu makna daripada Rabb. Rabb itu artinya pencipta, pemberi rezeki, pemilik yang mengatur alam semesta, itu makna Rabb. Dan masih banyak makna yang lainnya. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kita ini selain Allah itu alam, selain Allah alam. Maksudnya begini, Allah itu sebagai Rabb, karena Allah sebagai Rabb berarti Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena pujian itu hanya untuk Allah, berarti ibadah itu hanya untuk Allah. Sedangkan semua selain Allah adalah alam. Kita alam, nabi alam, malaikat alam, batu alam, kubur alam, pohon alam. Itu maksudnya begitu. Karena semua alam, maka tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Jadi diajarkan untuk berpikir, kalau Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb sekalian alam. Yang dimaksud alam itu, ya langit, bumi, antara keduanya dan semua isinya, semuanya alam. Jadi kenapa manusia itu masih menyembah atau menyanjung alam? Nah ini gak wajar, cara berpikir yang tidak wajar yang seperti ini. Ada orang yang mengagungkan wali, mengagungkan kubur, mengagungkan pohon, mengagungkan batu, mengagungkan jin, mengagungkan yang lain. Nah ini tidak wajar yang seperti ini. Maka disebutkan, saya termasuk dari alam itu. Kalau kita termasuk alam, yang lain juga termasuk alam. Termasuk al-anbiya wal-rusul termasuk alam. Al-malaikah termasuk alam. Rabbul alamin, sekalian alam. Karena itu mereka tidak pantas dan tidak boleh untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang diibadahi. Itu makna daripada wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Jadi kalimatnya tiap hari diucapkan ringan, tapi banyak orang yang tidak paham maknanya. Fa idza qila bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu? Dengan apa? Bima arafta rabbaka. Apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Makhluk-makhluknya, makhlukat jamak dari makhluk. Dengan ayatnya, dengan tanda-tandanya dan makhluknya. Dengan ciptaannya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, al-lail malam, an-nahar siang. Ini kalimat yang seperti ini jangan sampai kita tidak tahu, sering diucapkan. Lail malam, nahar siang, wasyamsu matahari, wal-qamar bulan. Wa min makhluqatihi samawatus sab'a. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya yaitu as-samawat, langit yang tujuh, wal arduna sab'a, dan bumi yang tujuh. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan ada di antara keduanya. Apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wadalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surah Fussilat, yang bawa mushaf Al-Qur'an dilihat tuh dalam surah Fussilat ayat 37. Surah Fussilat kalau tidak salah surah 41 ya. Ayat 37. Firman Allah yang menunjukkan bahwa kita dapat mengenal Allah itu dengan ayatnya, yaitu wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisamsi, jangan kamu sujud kepada matahari. Wala lil qamari, dan jangan kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah yang, alladhi artinya yang, khalaqahunna menciptakan mereka. Hunna kembalinya kepada hunna, yang menciptakan mereka, yaitu yang menciptakannya, menciptakan malam, siang, matahari, bulan. Artinya, sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum jika kamu, in kuntum jika kamu iyyahu ta'budun, hanya kepadanya kamu beribadah. Jika kamu hanya kepadanya kamu beribadah. Jadi, di ayat ini diingatkan bahwa adanya malam, siang, matahari, bulan, semuanya ciptaan Allah. Jadi kita bersyukur kepada pemberi nikmat. Kita beribadah kepada pemberi nikmat. Bukan beribadah kepada nikmat. Nah, yang terbalik, manusia beribadah kepada nikmat. Maksudnya beribadah kepada pemberi nikmat. Bukan beribadah kepada nikmat. Nah, kalau menyembah matahari, bulan, yang jelas besar matahari itu, berarti menyembah nikmat Allah. Dan ini tidak boleh, kufur yang seperti ini. Orang yang menyembah matahari kafir dia. Orang yang menyembah selain Allah dikufurkan. Berdasarkan ayat Al-Quran yang banyak dan hadis Nabi SAW yang sahih dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, satu lagi. Ayatnya satu lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'al 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafisa wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 54, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan, as-samawat, langit, wal-ardh, bumi. Yang telah menciptakan, as-samawat, jamak dari sama. Wal-ardh, bumi. Fi sittati ayyamin, dalam enam hari atau enam masa. Summa, kemudian. Summa artinya kemudian. Istawa al-ars, bersemayam di atas ars. Bersemayam di atas ars. Yughshil lailan nahara, ia menutupkan malam dengan siang. Artinya ia menutupkan malam dengan siang, siang dengan malam. Yatlubuhu hafisa, yang semua mengikutinya dengan cepat. Yatlubuhu hafisa, mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan yang menciptakan langit, al qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang. Yang menciptakan matahari, asyams wal qamar, bulan, jadi asyams matahari, al qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakharatin bi amrih, semuanya tunduk bi amrih, dengan perintahnya. Ala, ketahuilah, lahul khalqu, bagi Allah lah ciptaan, wal amru, dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha barokah Allah, Rabb sekalian alam. Maha barokah itu artinya maha suci Allah. Di dalam ayat ini ada yang perlu saya tanbih, ada yang perlu saya ingatkan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, sungguhnya Rabb kamu itu yang menciptakan langit, bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tentang Allah menciptakan semuanya dalam enam masa, meskipun Allah berkata apabila dia menciptakan satu kun fayakun, tapi ini kehendak Allah. Dan manusia tidak berhak untuk mengatur Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya Allah menciptakan enam masa. Mengapa enam masa? Padahal Allah sekaligus menciptakan dalam sedetik bisa. Kurang dari itu pun bisa. Tapi ini ketentuan Allah. Artinya kekuasaan Allah yang kita tidak berhak untuk bertanya. Artinya menggugat Allah tidak boleh. Makhluk menggugat khalik. Hikmahnya tidak dijelaskan. Baik dalam ayat maupun dalam hadis tidak dijelaskan. Dalam hal ini kita terima saja. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yas'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tapi manusia akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, summa istawa 'ala 'arsy. Perhatikan. Di sini, ini juga termasuk banyak sekali kaum muslimin yang sesat dengan apa? Dengan kata-kata ini yang mereka mentakwilkan, yang diistilahkan dengan ahlu takwil. Ini juga masalah akidah yang banyak orang salah paham. istawa ala arsh. Allah bersemayam di atas arsh. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan yang pertama kali makhluk diciptakan adalah qalam. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan arsh. Yang diserahkan dengan singgasananya Allah, arsh itu. Arsh itu di atas langit, di atasnya lagi, arsh. Dan Allah tempatnya di arsh. Karena Allah tempatnya di arsh, maka kita tidak boleh mentakwilkan kata-kata istawa. Bersemayam tetap bersemayam. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah maksudnya bersemayam itu berkuasa. Istaula, tidak boleh. Ini dalam penafsiran ayat ini. Yang kedua, dalam penafsiran ayat ini, bahwa kata-kata Allah di atas arsh menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Allah itu di langit. Bukan di mana-mana. Seperti pemahaman kaum filsafat atau tarekat-tarekat sufiyah. Pemahaman ini salah. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan i'tiqad para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu Allah fis sama. Allah itu di langit. Dengan sekian banyak dasar ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan ijma' para sahabat. Bahwa Allah itu fis sama. Dan ini i'tiqad para mukmin. Makanya dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, disunnahkan kita, kita bertanya kepada orang aina Allah, di mana Allah itu, sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada seorang hamba perempuan ketika hamba perempuan ini akan dimerdekakan oleh seorang tuannya yang bernama Muawiyah. Kemudian kata Rasulullah kepada Muawiyah, tanyakan kepada si perempuan itu, aina Allah, di mana Allah itu. Dijawab oleh perempuan, Allah fis sama. Allah itu di langit. Wa man ana, siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka langsung Rasulullah menjawab, kalau gitu engkau mukminah. Merdekakan dia. Dimerdekakan. Nah, dengan pertanyaan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan pertanyaan yang seperti ini, maka para ulama menyunahkan kalau kita bertanya kepada orang untuk menunjukkan dia iman atau tidak di mana Allah itu. Kalau dia menjawab Allah itu ada di mana-mana, berarti belum iman. Allah itu fis sama. Dengan sekian banyak ayat, seperti ayat Al-Qur'an, aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Atau dalam hadis Nabi yang sahih, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Sekian banyak dalil ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu bersama. Dan itu disunnahkan. Dan ini i'tiqad dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Tidak tahu seperti ini. Dianggap Allah itu ada di mana-mana. Lantas apakah tidak bertentangan dengan ayat wahuwa ma'akum aynama kuntum? Tidak bertentangan. Ayat yang tercantum dalam surah Al-Hadid. Surah 57 ayat 22, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, artinya Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluknya, baik muslim maupun kafir, Allah tahu. Maka dalam ayat dikatakan tidak ada satupun bijian yang tumbuh, daun yang jatuh, yang kering, yang basah, Allah tahu semuanya. Jadi semua yang tidak ada yang terluput dari Allah. Semuanya. Baik di langit, di bumi, dan antara keduanya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan kita ikut paham atau penafsiran tarekat-tarekat sufiyah yang mengatakan bahwa di mana saya kamu berada, artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Apa di istilah Jawa itu manunggaling kaula gusti, yang disilakan dengan pendapatnya Ibnu Arabi, wahdatul wujud. Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh Nur Khalid, dia memaham wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya. Maka matinya dia dibunuh oleh para ulama. Sebab tidak ada Allah bersatu dengan makhluknya. Beda antara Khalid dengan makhluk. Kita abid, dia ma'bud. Dia memberikan rezeki dan kita yang diberikan rezeki. Dan masih banyak lagi. Yang jelas antara Allah dengan makhluknya berbeda. Jadi itu penjelasan sementara dari ayat ini. Masih panjang penjelasan ayat-ayat selanjutnya tentang masalah Rabb ini dan masalah ibadah hanya kepada Allah saja. Saya pikir cukup ya kajian kita untuk malam ini karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.